بسم الله الرحمن الرحيم. Perhatikan, ketika jawaban doa disebutkan selalu disandingkan dengan ikhtiar ibadah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan aku sangat dekat, memberi harapan. Lihat, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya tahu setiap yang mendekat pasti punya masalah. Sampaikan kepadanya, saya akan menjawab setiap doa yang dia mohonkan. Saya jawab. Maka bagaimana cara Allah menjawab? Diikat dengan ikhtiar ibadah. Falyastajibuli. Allah menjawab ujib, Allah minta respon dengan yastajib. Maka Anda pun jawab seruan saya, kata Allah. Jadi ketika Anda ingin dijawab oleh Allah, maka jawab seruan Allah. Lihat perbandingannya, teman-teman. Anda minta direspon oleh Allah, tapi Anda enggak merespon seruan Allah. Bagaimana Allah bisa menjawab doa Anda? Jam berapa salat subuh besok? Jam 4 lewat 10. Bisa. 04, 10. Lihat ya, kadar Allah mengabulkan doa kita. Ini ilustrasi sederhananya. Baik. Jadi semakin cepat antum merespon seruan Allah, semakin cepat di situ ukuran Allah mengabulkan doa Anda. Salah satu turunannya. Tadi ayat Qur'annya mengatakan, ingin cepat dijawab, cepat respon seruan saya. Pakai fa. Fa itu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudurin. Perangkai dua peristiwa tanpa jeda. Jadi kalau antum ingin cepat direspon doanya, cepat jawab doa Allah tanpa jeda. Cepat jawab seruan Allah, maksudnya tanpa jeda. Baik. Bisa. Antum dipanggil 4:10, diseru nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka antum respon tepat pada waktunya. 4:10. Maka secara teoritis, antum pun saat memohon kepada Allah, seketika dikabulkan oleh Allah. Antum merespon seruan Allah, tepat saat diseru, antum respon. Maka Allah pun merespon antum saat antum menyeru, antum direspon. Yang hebat, yang hebat. Dipanggil 4:10, jam 3 sudah bangun. Sebelum dipanggil. Maka orang seperti ini, Allah akan merespon segala kebutuhannya, bahkan sebelum dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maryam. Maryam mendekat kepada Allah, dirawat oleh ibunda dan bapaknya, ayahanda dan ibunya, disiapkan rizkinya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala lewat pamannya Zakaria, makanan disiapkan, pakaian disiapkan. Perhatikan, ketika Maryam selalu mendekat kepada Allah di mihrabnya, berdoa kepada Allah, meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bahkan sebelum Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhannya, sudah ada makanan di hadapan Maryam. Sampai bingung selevel Nabi. Quran surah ketiga ayat 37. Ya Maryamu anna laki hadha. Maryam dari mana semua ini? Perhatikan jawabannya. Dia tidak mengatakan kalimat-kalimat duniawi. Tapi yang dia sebut dengan lisannya karena saking dekatnya dengan Allah, kalimat Allahnya. Wa min indillah. Paman, semua dari Allah. Inna allaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah akan berikan rizki pada siapapun yang dikehendakinya tanpa batas. Dibaca kalimat itu, yang dikehendakinya. Maka antum kalau ingin diberikan rizki tanpa batas, masuklah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa diantaranya? Yang sebelum dipanggil, dia sudah hadir. Maka antum pun sebelum memanggil Allah, didekatkan kepada antum apa yang antum butuhkan. Kalau tidak percaya, silahkan ikuti. Silahkan. Dan Quran tidak mungkin mengingkari janji. Kalau Quran katakan, antum yakin. Yakin, jangan ragu. Makanya ditutup kalimatnya, wal yu'minu bi, antum mesti yakin. Kalau gak yakin, gak akan dapat. Ya, panggil 4:10, datang sebelumnya, jam 3 bangun, 3:30 bangun, latihan antum, latihan. Demi Allah saya katakan, antum akan rasakan kenikmatan luar biasa ketika mengerjakannya. Kalau nuntutnya kebanyakan, panggil 4:10, baru bangun jam 10 lewat 4, susah. Ya, itu pun yang dibahas masih bola aja, kenapa cuma 1 gol MU ya? Gak enak kayaknya, itu juga cuma tendangan bebas, karena kipernya masih muda, gitu kan? Dan macam-macam, nah, dibahas ya. Kipernya kan asal Belgia, ya kan? Dia baru debut, usianya baru 18 tahun. Ya, sekitar 90 hari dia memecahkan rekor Iker Casillas, kiper Madrid yang dulu yang berusia 18 tahun 799 hari pada saat 100 hari kurang lebih 199 hari. Saya hafal itu ya. Tapi saya enggak nonton, enggak ada kerjaan. Sekali lagi, tidak ada kerjaan. Saya tahu Liverpool menang 7-0, saya tahu. Ya, tapi enggak ada kerjaan sekali lagi. Dan bahasan kita bukan itu, ya. Kita kembali ke sini.